kawinan bocah nikah anak kenai tak oleh telung bulan ngejak pekat apa jalan tadi rondo senengan nih berubah jokong jokong ganteng kelambi nih sokat rondo nih mateng ditinggal minggir aku petu ana basman. Lah yo apa winginane nyang omahe sret basman ka ono. Mari ngono ku petu bojone. Tak takoni durung sampe ngomong nangis. Lho anggere tak takoni durung ngomong nangis. Bar tak takoni suwe-suwe ngaku jarene ngene. Alah sidik-sidik. Anane aku nangis iki sebab aku lagi ditinggal rabi maneh mbek cap basman. Tadi diwayu meneng kok. Nah rene tak anteni temen iki. Lho wis pendek. Wah, halo. Iya biasa wis. Ayo merek. Apa sih? Waduh, ayo merek, pakai hadir kembang. Iya, biasa. Iya. Aku ingin nyama penuh ya. Nah, terus apa? Nyama penuh-penuh gak ono. Lu ngomong. Lu nyandi. Ya biasa. Ya mari nak kerun penuh gak ono, kok iya. Bojo penuh. Iya, nak omah wong kok. Bar tempat masak tak parani sret. Iya, terus. Tak takoni. Ya apa ya apa? Gak ngomong nangis. Iya bojo iki kan. Ngerteni ono. Apa? Anane bojoku petuk kok nangis. Rupamu persis marang tuaku. Wah. Tadi anane tak takoni terus nangis iku marotuaku lho persis kon. Kok marotuaku bongkok ngono ta. Pak elok temen arek iki ngomong jan yo. Sabar tak takoni maneh. Apa sini sampean kok nangis kondo ngene. Iya iya. Lah yo apa disidik disidik. Basman iku rabi maneh. Jare ngono ta. Lho, pokone lho manusia usil kamu. Manusia bawel kamu. Kok iso ngarani usil? Oh, lah opo kok nyampuri rumah tangga iki wong? Masih aku rabi luwe teko siji ape opo? Opo urusanmu? Masih aku rabi wayu opo urusanmu? Opo ora mesek, tak dikit-dikit. Opo nek kate diunjang nyaluk kon? Lho, dereng. Kok ora ketek arek kok. Oh, gak ngono-ngono, sing tak maksud iki masih pun nek rabi pira-pira gak apa-apa. Iya, iya, iya. Cuma iki ngene takon. Opo siapa? Timbangane bojoku kena tersiksa batin. Soalnya tersiksa ndak urus aku ta. Sing apik pegatan situ. Nek semar tak pegat, tak rabine. Ngene. Wah. Omongmu dengan kenyataane nyimpang sama sekali. Kok iso nyimpang? Ya iki sono paribasane, aja sok nyaponi latare wong liya nek latarmu sik kotor. Lah lapo nyaponi latar? Ora apa kon ngoreksi awakku wong alammu sik kotor. Sik tak takoni sik ya. Iya, terus? Penoanane sampe rabi loro dasare apa sih? Nek gak ngerti takono tak jawab. Ya, coba. Anane aku rabi loro, sebab aku nulung nasibi wong wedok. Ya, ya. Nulung nasibi wong wedok. Lah, ya iki jawaban sing keliru. Kok sing keliru ana, Pak? Nek peno rabi loro termasuk gak nulung, termasuk nyiksa batin wong wedok. Oh, tidak bisa. Bisa nulung. Anane aku dijasa nulung. Mosok kon lali sih. Apa? Pada waktu pecah revolusi tahun 45. Oh, tak culak kon bebek-bebek kon gak takno. Kok katane kawin dari revolusi. Agresi pertama Surabaya ya, perangan. Ya, ya. Tentara balik Londo. Ya. Loh, lak perangan ta? Ya. Aku takon. Ya. Sing dadi tentara sapa? Wis sing dadi tentara iku lanang kabeh. Lanang kabeh ya. Ya, ya. Justru iku nek tentara iku perangan balik Londo. Iya. Ya. Nek Londo ngene nek merim to tanding perak kono. Ya. Keluar Tri jiwa apa nih kata no layak pelapit pelapit ini apa ini iki lir apa mani maksudnya asung lir aku itu mani tulak kan kata iku ya ya lo dong teko perak kono mulai nomor iya mai keluar tentara grebek grebek grebek ketibaan bom keluar 16 buyar mata iki bongko iya goblok. Oh, dadine anggapan meno iki. Iya. Nek wong lanang dadi tentara iku akeh sing mati. Akeh sing mati. Lawang wedok gak ono sing mati. Urip kabeh. Nek tak kandhani. Apa? Meriem iku ya. Gak pandang dulu. Kok iso ngono? Masih wong lanang ya wajur, wong wedok ya mumur. Oh, durung karuan, durung karuan. Ayo terus. Wong meriem. Iya. Iya. Wong lanang grupuk-grupuk kok nek blar entek. Lembut wis mana ono meriem maneh. Blar. Ono wedok liwat grepek-grepek bareng sing arep. Duh, terus tak balik meriem. Tunggu anak meriem balik. Iya, sungkan goblok. Goblok itu tak ada. Ono meriem sungkan itu. Tari gak percaya ini wong wedok, wong lanang aja jumlah wong wedok. Ake wong lanang. Nang omahku, tanang omahku. Coba ya. Wong wedok aku sih nganggur, medak, yuni, yuten, yusa, yumus. Nganggur no omah wong wedok itu. Ake wedok ya? Iya. Bener-bener lah. Iya. Langgun kopo. Sopo. Wak Mukti, Wak Yoko, Wak Kandar, Wak Takim. Iku lanang kabeh. Budho kabeh. Ada wong lanang metel iki. Tak iso. Lah meneh sapa ana pasar kapasan kene? Pasar bumbu kapasan? Iya, apa? Sing dodol bumbu ku wong wedok. Sing blonjo wong wedok, ngerti ya? Dadi akeh wedok. Akeh wedoke. Mergo pasar bumbu. Iya. Lah peno pasar bumbu? Apa pasar endi? Tandelowo pasar sapi. Apa? Sing go pecut iku lanang. Sing go sapi. Iya, wong kon pasar sami, sapi. Kok pasar sapi ya? Kon dhewe ta pasar sapi kon. Lah mrene. Eh, meneh sok mburine omah iki lho, mburine omah. Apa? Ya sawah ta. Delok wong tandur, iku wong wedok sing tandur. Oh, akeh wedok ya. Akeh wedok wong tandur. Waktu tandur ya. Iya. Lah penon deloke waktu tandur. Lah ya apa? Lah waktu garu apa delon? Brojol. Sing garu iku wong lanang. Sing brojol iki. Tapi mengangkat iku lanang iki. Iya, mesti wong garu wong lanang. Nek wong wedok keplekan goblok. Salah ada bisa. Pokoknya wong lanang bareng wong wedok akeh wong lanang. Eh sik ngene sik ya. Jelas sik ya. Aku saiki ya perantaran ambek awakmu. Iya. Anane sampe aku lah dulur lan sebab musabate lah. Sebab iki aku bareng yumu wis 20 tahun dah. Oh, terus lah yumu iku gak iso manak lah ngono. Aduh. Perplakmu kasih kon iku. Tadi bojo puno gak iso manak. Gak iso iku. Sing enake. Nek puno kepengin duwe anak, cari sesarek pinjo anak ojo lebih maneh. Lah apa? Puno takek anak gelem. Ya gelem. Kas tamun pem. Kok sapi kok sapi urang ngomong. Carane ngene. Ya apa-apa. Peno njaluk surat RT RW, nek perlu nyangone kecamatan, iya. Ya. Iya. Terus nyangone rumah sakit. Iya, iya. Nek ono anake wong sik terlantar, anake wong tuane mati. Lah gak ono sing duwe ta? Iya. Lah iku iso njaluk. Lah iki nek aku manggon ning desa, iya. Kadang nang RT nang ngene anu RW enggak. Nanti nang njaluk surat nang ngene Pak Racik. Cari nang njaluk surat nang ngene Pak Cangi. Lawak caplak. Lawak cari. Cari-cari. Mari wak cari nang Pak Lurah. Terus tak go nang kecamatan. Kecamatan. Iya kecamatan. Kecamatan. Kok iso ngomong kecamatan. Lah iku oh yo lali rek. Katono. Terus ya kecamatan. Terus tak go nang ngene Kang Marsaid. Kang Said opo sih? Iku tunggu-tunggu ae rumah sakit. Oh iya rumah sakit mangan sampean nang rumah sakit yo. Iya rumah sakit. Terus gua aku tuku wolu. Lho, kaya apa? Lho, perlu ga serep, Dik. Serep tuku wolu bajiku. Pak, nek situ nakal dibanting. Itu si ono nak malah dibanting. Ono kepengin anak kudu dibendoyo. Saiki mulai sadar ya. Ya apa iya ya. Nah, tujuan kedua. Iya ya. Ono wingi kok ndaku ya apa? Masalah iku Dik. Iya. Omong ya apa? Iya. Tapi niatku wis kadung niat temenan. Sebab aku seneng bareng arek wedok iku ta. Sopo jenenge? Mi Arah Sumekar. Umi Arah. Lho anak iklower iki lho. Lho lah gak pernah lamar. Wis tak lamar. Dadak wong tuane iku mang gila pangkat uga gila harta. Iya ya. Repot iki. Wis saiki nae. Ya apa? Masalah iki serano aku. Lho, ya apa maksude? Wis tak lameni tak lamarno. Kok kono ku kemini kono iku. Tak lara, wis tak lah pokoke sing ngatur ku aku. Tapi sida ya mesti ya. Lho iya. Ya wis, ya tolong anak iso. Nek iso ngatur ya tolong deh. Pas bajak ngomong pas ana ibu, pas ana ibu. Nek ku pas. Gak, gak. Ngene wong nyambut gawe ku, Bang. Karo si Sedek, mau wong nyambut gawe nang jaba omong-omongan. Heron dingan, diskusi kon. Iya. Nggih, niki ngeten lho. Ngapa dia ngomong? Kan iku gremeng-gremeng apa, Pak? Ngomong sithik nang bojone niki. Ora apa momon sak mengono ah. Aja ngomong. Wah nyambut gawe ku nang jero iku ayo ya diatur nang ngono sih. Wong goreng tempe ditinggal omong-omongan delok sampai gosong, Bas. Lah terus aku pengen mangan iki wae apa, Bas? Soale ngeten, nek mboten kula jak omong-omongan, iki bahaya tambahan. Lah napa wingi goreng ditunggu imawon, goreng selawin lu diinci 24 kar siji. Oh, penggaweane Basman tambah suwe kok tambah gak karu-karuan sih, Bas. Undangan ini ku nganggur. Nganggur. Ate pengen ngitung kan ngomong. Bapak, wonten Bapak. Bapakmu nang jero. Bapaknya jero tak omongane mari. Ana apa sih? Ana perlu gawe apa, Mbok Pamdo? Ana apa? Ana dhaya. Apa ini, Pak? Lah sapa takon? Dalem, Pak. Dalem nika putri saking Jeporo. Iki gak ngono ya opo kaitane? Bapak mari main tenis aku ya, aku lak jeragane. Lah nggih. Lak dana ajine nek kono ndringe. Boten diwaku. Gak ngono mengono opo sih? Niku wau. Enten nok ono opo? Eh, bu ono opo, Bu? Ya ya wong ngomong padha cengengesan. Kowe iki ngomong karo sapa? Iku mau. Pas aku iki ngomong karo wong tuamu ta? Boten. Ngomong karo bebekmu? Boten. Makmu ta? Boten. Nah, ngomong karo sapa? Ngomong kali pacar. Nek jero ngono kuwi opo? Kene kurang wala nyambek enak ngene. Enten nek lah bet salah niki. 3 tahun punjul sak jumlah lagi niki. Sing sak wulan iki lak kurang. Nggih. Bu, jek ana dhuwit. Lah napa? Apa? Ya dilereni arek. Wah, kasihan lah Abah. Jangan saya diberhentikan. Lah lagi terus-terus. Lak bali ya apa Ibu? Lak bali ganti bojone. Lah kon lak bali bojone sik dik. Eh, dadi ngono arek sik dik ku duwe rasa ser pamre nang aku ngono, Pak. Kon iki ser kaya apa sih? Sinten? Ambek ibumu. Lho nek kula ngoten pun ngantos. Lha ya mbung ngantos ya. Pun ngantos warung. Biasa temen kon iku. Gas, gas men. Napa ne? Iki ya opo nyambut gawe kok gak kena. Sinten? Nyambut gawe kok gak kena. Napa ne? Awakmu ki nyambut gawe kok gak kena nok ngene. Sinten? Eh, sinten sinten. Kok kita kon iki sinten. Pasti nang iki. Aku rek kok ade bapak kok kok di polo. Eh, gas. Ini lho, Bas. Kok nyambut gawe nek kene pirang taun? Wis ono nek 2 taune, Jang. Mesthi lak wis mengerti apa pengawene rumah tangga kene. Pembagiane opo? Nek kon bagian mburi dapur ya. Sing sisik nek bagian. Lah iki sok campur nek arep kabeh ya. Niki pun kok bagi. Bagian dapur, Basman. Iya, sisik. Bagian nyapu-nyapu, Basman. Nggih. Bagian ngisen gedeng, Basman. Bagian masak, Basman. Sampeyan kok bagian opo kene? Bagian ngilok. Lah mari ne. Mulane ta. Aku iki dhisik tau murang-muring. Mboten ate. Nek kene 2 taun tau tak senengi. Mboten tau. Lah iya bayaranmu tak kurangi. Mboten tau. Lah, tak tau tak kurangi. Nek sampeyan niku Pak, mboten tau nyeneni nggih mboten tau ngeplak. Iya. Cuma pinginane ayan-ayan ben mindo. Ayana aja gak mergo kono. Nggih. Mergo kon dituturi gak kenek. Nggih. Durung wayahe bayaran kon njaluk dhuwit. Lah iku, tapi iku gak nyekel dhuwit. Nggih. Lah bingung rene aku wong jujur lah. Nggih. Ngene dhewe gak ada salome, salome. Eh, jalan halangane kok ana rusak-rusaknya mboten. Mboten. Apa gak kerasan, Pak? Mboten. Mboten kok niki kerasan kok. Eh, kerasan. Kerasan. Masih aku kok ana sandangan iki apa? Nggih. Ada bedakno. Nggih. Antara ya sakmene mboten. Oh, nggih matur suwun. Mulane ngerti yo. Kau enggak tak anggap pembeli, tak anggap keluarga aku diri. Nggih. Nyambut gawe kok bisnis ta. Kadang-kadang nek luar kota, kadang-kadang ke dalam kota. Lah, peno rungokno lho ya, mesti dituturi bapak. Dadi peno mbek aku iki gak jangkep wong liya. Tak anggap keluarga aku diri. Mulane pun nek butuh duit, sepeda motor iku dol. Sepeda motor iku dol. Lamarine, wis jangkep keluarga ri. Lah, kon kapan lunga? Ngene lho Pak. Tegese wis kaya keluarga aku dhewe. Lah kok nek wis nyerateni keluarga. Tambun. Dadi elek apike watek-watek ibumu nek wis ngene. Tambun. Dino iki aku nek kepenak bisnis nang keluarga. Wah, teng budi. He? Teng budi. Nang Sumatera. Oh, Sumatera. Iya iki suwe lho, teng Sumatera. Kita Sumatera kok Sumatera. Iya, kita kaki ya. Hah, lah. Wah, nang Sumatera. Oh, Sumatera. Nek aku gak ngerti. Aku iki ngomong apa to, Bas? Ini, acara merah itu, acara ngomong itu. Oh, ini tu seru. Tanda ni apa? Tapi sampai ni, pakai teng Sumatera. Aku nang Sumatera. Kurang nang Sumatera. Kurang ni, supaya nang kamu. Kurang bulanan tu. Kiamban, pak. Ya, sih. Mana kiamban? Ia pun boleh, nampak. Nanti aku tak boleh. Gengin tengah rambut ibu. Jadi alat mesti nubuhin gini. Ono tamu barang, dia nak ibu nubuhin kamu. Alat mesti tu. Orang aku melu. Kau semeli atau? Orang Sumatera semai ya, aku melu soalnya mengatas latar. Mas Basman harus aja kaya ngono kok, Mas. Apa napa aku? Pa, aku di aku. Di napa? Ah, kan biasa pantek karo aku, Mas. Kok mboten kok, Bu? Ya kok nek aku bengi-bengi parane karo Basman ngarep. Lho nek kulo marani, niku tujuan kulo mek nyeblek lamuk. Nyeblek lamuk, ya, Basman. Basman niku tujuane apik meteki. Nek awakmu sik dukun pijet. Nggih. Ngomong terus terang. Tak terus lho. Sak usah kok nyambut gawe nang kene. Dadi dukun pijet iso. Lah apa ibumu kon pijet iki lho. Ya. Dari ngene ya. Tepen omongan iki awakmu kudu nggon nang kene. Nggih. Elek atike tak terang awakmu. Aku kudan ya. Sing ati-ati nang omah. Iku ana dhuwit nang. Nek tak tinggal ya. Nggih. Pas saiki nek wis bapak mbek budal, ayo ngatur soal lamaran. Thank you.